Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Zainuddin LC, Banjari LC, yang nanti akan memberikan tausiah pada kita semuanya, para ustadz, ustazah, para alim ulama, kiai, serta hadirin semuanya, rahimakumullah. Bapak Camat beserta Bapak-bapak Muspika Kecamatan Sleman, hadirin jamaah sholat maghrib, rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada diri julian kita, panduan kita, pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga sore petang hari ini kita bisa menunaikan sholat jamaah maghrib di Masjid Agung Dr. Wahidin Suwidiroesoto ini. Insya Allah dilanjutkan dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh kelompok Baitul Muhsinin Sleman, Yogyakarta. Salawat dan salam senantiasa juga kita panjatkan pada diri junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Kami atas nama dari jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan selamat datang khususnya kepada ustaz yang nanti akan memberikan ceramah pada tausiah pada kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum pada semuanya, para tamu-tamu yang pada malam hari ini ikut kita menunaikan sholat jamaah maghrib. Dilanjutkan nanti kita mendengarkan kajian tausiah yang mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirosodo ini kami berusaha dari pemerintah Kabupaten Sleman terus kita benahi, terus kami benahi bersama-sama, kemudian kita tingkatkan kualitas dalam rangka untuk penyelenggaraan ibadah sholat jamaah di masjid ini. Fasilitas-fasilitas terus kita upayakan untuk kita benahi, kita perbaiki, kita lengkapi. Mudah-mudahan nanti bisa membawa semakin nyamannya bagi jamaah yang menunaikan ibadah, menunaikan sholat di Masjid Agung ini. Selanjutnya sekaligus juga dari takmir masjid juga berupaya untuk meningkatkan kualitas kajian-kajian, juga majelis-majelis ilmu, majelis zikir dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hari ke hari kemudian kita tingkatkan pelayanan-pelayanan, juga kita tingkatkan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung, memakmurkan Masjid Agung ini senantiasa kita bersama-sama, baik takmir Masjid Agung kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman maupun juga masyarakat di sekitar komplek Pemda ini dan sekitarnya, untuk bersama-sama bagaimana masjid ini bisa kita gunakan untuk dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka juga untuk memakmurkan jamaah, dalam rangka juga untuk lebih mensejahterakan pada jamaahnya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan mendapatkan tausiah bersama-sama, sekaligus kami juga atas nama dari jajaran aparat pemerintah Kabupaten Sleman dan juga atas nama pribadi menyambut dengan baik, bersyukur, dan kita semuanya akan mendapatkan kajian-kajian yang insya Allah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebentar lagi kita juga akan beberapa bulan lagi ke depan bulan Ramadan, bulan Ramadan akan tiba juga, Masjid Agung ini juga kita upayakan untuk dipersiapkan untuk kajian-kajian sekaligus juga ibadah, baik untuk sholat isya berjamaahnya dilanjutkan dengan sholat rawehnya, kemudian juga kita beri kesempatan juga dari malam Ramadan pertama sampai malam terakhir kita juga kita selenggarakan qiyamul lail di sini juga, mulai yang bisa mengambil waktu jam 2, 2:15 dini hari, sekaligus juga disiapkan untuk sahur di sini juga dipersiapkan oleh takmir Masjid Agung ini. Mudah-mudahan ini bagian-bagian dari kami, kita yang ada di pemerintah Kabupaten Sleman bersama takmir masjid ini dalam rangka untuk melayani, untuk membuat jamaah masjid di Masjid Agung ini menjadi semakin makmur dan juga keberadaan masjid ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi juga masyarakat yang sedang mengadakan safari, mereka juga bisa memilih untuk bisa mampir di Masjid Agung ini. Saya kira demikian. Dengan segala kekurangan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah, nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sleman yang telah berkenan memberikan sambutan pada tablik akbar malam hari ini. Kita doakan semoga Bapak Bupati Sleman dan keluarga selalu mendapat bimbingan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masyaallah. Jazakallahu khair atas kehadirannya di masjid yang tercinta ini kepada beliau Ustazuna al-Fadil al-Ustaz Ahmad Zainuddin al-Banjari LC hafizhahullah taala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai sedikit profil beliau. Pendidikan terakhir beliau, beliau dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian juga dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Furqan Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya di Ma'had Syu'bah Lughah Universitas Islam Madinah Arab Saudi dan S1 beliau di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Dan juga beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Intan Ilmu Batola Kalimantan Selatan, juga pembina dakwasunnah.com, juga pembina Pondok Pesantren Bakah Martapura Kalimantan Selatan. Sedikit dari profil beliau, mudah-mudahan beliau juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh fitnah dan keguncangan. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai hari kiamat. Keluarnya Dajjal termasuk di antara rangkaian tanda-tanda besar munculnya hari kiamat. Besarnya fitnah yang disebabkan oleh Dajjal ini menyebabkan perbincangan para sahabat. Mereka sangat khawatir dan takut fitnah yang akan menimpanya tersebut. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka dalam keadaan demikian, ia kabarkan suatu hal yang jauh lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, "Maukah aku kabarkan suatu hal yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" "Tentu wahai Rasulullah," demikian jawab para sahabat. Kemudian Nabi melanjutkan, "Hal tersebut adalah

Perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, terutama para pejabat di Kabupaten Sleman, terutama Bapak Bupati yang monggo berhadir, kemudian Bapak Camat dan juga unsur dari Muspida dan kepolisian, saya ingin memberikan apresiasi kepada daerah Sleman ini. Selama pemimpin kita menyukai masjid, tadi saya ngobrol sedikit, ada acara di bulan Ramadan, ada acara Senin dan Kamis, dan itu semuanya terjadi di masjid, maka bersyukurlah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai rakyat mendapatkan pemimpin yang suka masjid. Kita sebagai rakyat mendapatkan pemimpin yang gemar memakmurkan masjid. Niscaya kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis tentang ketaatan kepada pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para rakyatnya untuk memberontak kepada pemimpin. Bahkan kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan untuk menghina, merendahkan, yang ada adalah memuliakan, menghormati, mendoakan, menasihati pemimpin. Salah satu syarat pemimpin yang kita hormati, kita muliakan, kita agungkan, kita nasihati, kita doakan adalah kata Rasulullah SAW, la ma aqamu fikumus salah. Tidak boleh kalian tidak patuh, tidak boleh kalian tidak taat selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Itu syarat mutlak, kita wajib taat. Bagaimana kalau seandainya pemimpin kita, terutama Bapak Bupati Hafizahullah Ta'ala, semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan di dalam tugas-tugas beliau dan juga jajaran-jajaran yang di bawahnya, bagaimana sangat suka terhadap masjid, maka lebih wajib lagi kita untuk taat, patuh kepada peraturan-peraturan yang beliau buat selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah wahai warga Sleman, kalian telah mendapatkan pemimpin yang semoga senantiasa selalu menyukai masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu apresiasi saya yang sangat luar biasa. Beberapa kali saya kajian di Masjid Agung, kemudian dihadiri juga oleh beberapa unsur pemerintahan, maka itu selalu saya sampaikan kepada yang hadir. Adapun tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lebih menakutkan daripada Dajjal. Pertama, poin pertama, tema ini saya ambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tema ini bukan dari kantong sendiri, tetapi tema ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masiih ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kita dan saat itu kita sedang berbincang-bincang tentang al-masiih ad-dajjal. Lalu beliau bertanya, lalu beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafa alaikum indi min al-masiih ad-dajjal. Maukah kalian kuberitahukan tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada al-masiih ad-dajjal? Jadi godaan, ujian yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman itu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat berbahaya bagi kaum muslimin yang nanti akan saya jelaskan. Ternyata di sana ada lebih menakutkan daripada Dajjal. Dari sinilah saya mengambil tema. Di tema ini diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka para sahabat menjawab, qalu bala, tentu wahai Rasulullah, kami mau diberitahukan hal tersebut. Apa yang lebih menakutkan bagi engkau atas kami daripada Dajjal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dalam riwayat yang lain, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini lebih menakutkan daripada Dajjal. Dan lihat di sini, ada beberapa poin yang patut kita perhatikan. Yang pertama, yaitu Dajjal adalah potret ujian bagi manusia yang sangat menakutkan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru min ad-dajjal." Tidak ada dari mulai penciptaan Nabi Adam sampai dibangkitkannya kiamat ada kejadian yang lebih dahsyat dibandingkan Dajjal. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, amrun akbaru min ad-dajjal. Tidak ada dari mulai penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai dibangkitkan hari kiamat perkara yang lebih dahsyat ujiannya bagi umat manusia dibandingkan Dajjal. Bahkan saking berbahayanya godaan ujian yang dibawa oleh Dajjal, hampir seluruh nabi yang diutus oleh Allah memperingatkan umatnya dari ujian Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la unzirukum." Sungguh aku memperingatkan keras kepada kalian tentang Dajjal. Hati-hati terhadapnya. "Wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumah. Laqad anzara Nuhun qaumahu." Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memberikan peringatan keras tentang Dajjal terhadap kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh yang disebut-sebut oleh para ulama sejarah Islam, Adam as-saghir, Adam yang kecil, Adam as-sani, Nabi Adam yang kedua. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kan Adam, kemudian di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada beliau masuk ke dalam bahtera kapal, maka seluruh manusia yang tidak beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh merekalah yang tersisa. Makanya para ulama mengatakan Nuh alaihi salam ya, adalah Adam yang kedua, Adam yang kecil. Karena keturunan kita ini semua adalah keturunan Nuh alaihi salam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh keturunan manusia, dari mulai keturunan Adam sampai Nuh, yang ada sekarang ini adalah keturunan Nabi Nuh yang ikut kapal bersama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus di atas muka bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga memperingatkan tentang Dajjal. Walakinni aqulakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Tetapi aku akan mengatakan kepada kalian tentang Dajjal, yang mana seorang nabi pun sebelumku belum pernah mengatakannya. Ta'lamuna annahu a'war wa anna Allaha laysa bi'a'war. Kalian akan tahu bahwasanya Dajjal itu mata sebelahnya tertutup, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tertutup matanya. Dari sini kita ambil poin yang kedua. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tema ini diambilkan dari hadis Rasul. Kemudian saya baru menjelaskan bahwa poin yang kedua, yaitu bahwa Dajjal adalah ujian, godaan terberat yang dimiliki oleh umat manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga yang berkaitan dengan Dajjal, yaitu kenapa Dajjal disebutkan tadi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah sebagai Al-Masih. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari yang bermazhab Syafi'i, beliau menyebutkan dua pendapat. Kenapa disebut Dajjal Al-Masih sebagaimana Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih? Jadi di situ ada dua Al-Masih. Al-Masih yad'u ilal khair wa yad'u ilal syar. Al-Masih yang mengajak kepada kebaikan, Nabi Isa AS, dan Al-Masih yang mengajak kepada keburukan, yaitu Dajjal. Adapun Dajjal disebut sebagai Al-Masih karena dua sebab. Sebab yang pertama, li'anna aynahu mamsuhu, li'annahu mamsuhul aynil yumna, karena mata kanannya tertutup, mata kirinya belok ke depan. Itu sifat Dajjal yang disebutkan oleh Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Mamsuhul aynil yumna, tertutup mata kanannya. Jadi tidak benar sebagian orang yang menuduh Dajjal matanya cuma satu. Dajjal itu matanya dua. Jadi apa yang tersebar di media sosial, bayi lahir bermata satu, ini adalah titisan Dajjal, tidak benar. Kenapa? Karena Dajjal itu matanya dua, yang satu tertutup, yang satu belok ke depan. Pendapat yang kedua, kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Li'annahu yamsahul ard illa Makkah wal Madinah. Karena dia akan mendatangi ke seluruh pojok bumi ini. Tidak ada tempat di atas muka bumi ini kecuali Dajjal akan mendatanginya. Kecuali kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah An-Nabawiyah. Ma minal ardi illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada bumi di atas muka tanah di atas muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini adalah wallahu alam, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i, bahwasanya kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Karena Dajjal tertutup mata kanannya. Adapun Nabi Isa, kenapa dinamakan Al-Masih? Karena Nabi Isa mengobati manusia yang sakit mata dengan hanya mengusap pada mata tersebut dengan tangan beliau. Mengusap dalam bahasa Arabnya, masaha yamsahu Al-Masih. Ini perbedaan antara Al-Masih Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang selanjutnya yang berkaitan dengan Dajjal, karena tema kita lebih menakutkan daripada Dajjal. Saya ingin membuktikan Dajjal itu menakutkan. Nanti saya akan sampai bahwa ada yang lebih menakutkan dari Dajjal. Yang menakutkan saja lebih menakutkan. Yang Dajjal saja lebih menakutkan. Bagaimana yang lebih menakutkan daripada Dajjal? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, poin selanjutnya yang berkaitan dengan Dajjal, kita kaum muslimin meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang hari kiamat pasti datang. Sebagaimana dalam ayat yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas-sa'ah la'atiyah." Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 85, "Wa innas-sa'ata la'atiyah." Sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Begitu juga tanda-tanda kiamat, di antaranya Dajjal pasti datang. Tidak perlu untuk meramal. Tahun 2020 keluar Imam Mahdi. Kan urutannya itu begini, Pak. Ya, urutannya itu ada namanya kiamat kecil. Kiamat kecil bagi manusia adalah kematian. Kemudian ada tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan selesai, di antaranya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda kiamat yang terjadi dan terus berlangsung, di antaranya zina tambah pesat, minuman keras tambah pesat, kemudian kebodohan tentang agama tambah pesat, diwafatkannya para ulama tambah banyak. Tanda-tanda kiamat. Berbondong-bondong orang durhaka kepada orang tua. Kemudian orang-orang miskin membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan seterusnya. Kemudian tanda kiamat yang kecil, yang ketiga jenisnya adalah tanda kiamat yang belum terjadi. Salah satu tanda kiamat yang belum terjadi adalah keluarnya Imam Mahdi. Setelah keluarnya Imam Mahdi, maka datanglah nanti tanda kiamat yang besar. Kalau sudah tanda kiamat yang besar datang, maka tanda-tanda itu akan berurutan dalam waktu yang dekat. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah dukhan. Langit dikabuti asap hitam. Yang selanjutnya adalah keluarnya Dajjal. Yang selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Yang nanti akan bergabung dengan Imam Mahdi dalam hadis-hadis sahih untuk membunuh Dajjal. Maka saya berpesan, itu semua pasti terjadi. Tidak perlu kita prediksi tahun 2020 Dajjal akan keluar. Enggak perlu. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annas-sa'ata la raiba fiha." Hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita tidak perlu meramal, mencocok-cocokkan. Yang paling patut kita lakukan terhadap hari kiamat dan juga kedatangan kiamat apa? Yang pertama, serahkan ilmu kedatangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ingat ya, saya sekarang membicarakan tentang Dajjal, tidak perlu kita untuk meramal, memprediksikan kapan datang Dajjal, tidak perlu. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis-sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya hari kiamat? Qul. Lihat, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meramal? Enggak. Katakan wahai Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya hanya di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Maka begitulah kita. Tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Sandarkan ilmu pengetahuannya kepada siapa? Allah. Itu perkara yang pertama. Kalau berbicara tentang kiamat. Yang kedua, yang patut kita bicarakan kalau seandainya berbicara hari kiamat adalah apa persiapanmu menghadapi kiamat? Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mata sah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jawaban yang lebih penting. Mada a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Tidak perlu kita ramal-ramal. Ya, bahwasanya Imam Mahdi sekarang 2020 keluar. Nanti setelah Imam Mahdi keluar, asap pada langit. Kemudian setelah itu keluarlah Dajjal. Tidak perlu. Dia pasti datang. Ditunggu atau tidak ditunggu. Orang Arab mengatakan, kullu ma huwa at. Setiap yang datang pasti akan datang. Baik. Karena sebentar lagi, 2 menit lagi salat Isya. Maka kita lanjutkan insyaAllah ta'ala setelah salat Isya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sesudah kita mengetahui bahwa tema kita berasal dari hadis Rasul, kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa Dajjal adalah godaan ujian terberat bagi umat manusia. Kita juga sudah mengetahui apa makna Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian kita juga sudah mengetahui bagaimana sikap kita untuk menghadapi kiamat dan tanda-tanda kiamat, diantaranya adalah Dajjal. Yaitu sikapnya ada dua, menyandarkan ilmu pengetahuan tentang Dajjal kepada Allah. Dan yang paling utama adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat dan kehidupan setelah kematian. Kemudian pada lanjutan kajian ini, ada waktu sekitar setengah jam, insyaallah saya akan sampai jam 8.15 menit. Setelah itu kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya akan gunakan untuk menyebutkan beberapa poin tentang tema lebih menakutkan daripada Dajjal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema ini sengaja saya pilih karena saking pentingnya. Dan rugi rasanya saya datang jauh-jauh dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemudian ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini, membawa tema yang tidak penting. Dan juga, Bapak Ibu saudara-saudari, rugi kalau seandainya menghadiri ceramah agama, pengajian berjam-jam, sedangkan tema yang disampaikan tidak penting. Maka tema ini sangat penting. Dilihat dari sisi pertama, tema lebih menakutkan dari Dajjal, yaitu syirik kecil lebih menakutkan dari Dajjal, sangat penting. Dilihat dari sisi pertama, yaitu ayat yang dibacakan tadi oleh imam, subhanallah. Saya tidak pernah janjian dengan beliau untuk membacakan ayat tersebut. Yaitu surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatafakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah ucapan la ilaha illallah. Dia bagaikan sebuah pohon yang baik. Akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit. Dan memberikan buah-buahan di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ibrahim, yang mana kalau tidak salah itu adalah surat Ibrahim ayat 24. Apa yang ingin saya tuju? Kenapa tema ini penting? Syirik asgar, kecil, lebih menakutkan daripada Dajjal. Karena sebagian orang mungkin dia di mata manusia ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, ahli baca Quran, ahli puasa sunnah, ahli tahajud. Ternyata gara-gara syirik asgar yang dia tidak sadari, maka amalannya runtuh. Kalau sudah amalannya runtuh, meleleh, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat surat Ibrahim ayat 24. Amalan yang kokoh itu bagaikan pohon yang akarnya kokoh. Kemudian pohon tersebut menjulang ke langit, diambil manfaatnya. Itu kalau seandainya amalannya tidak dimasuki syirik asgar, maka dia akan berbuah, diambil manfaatnya oleh pelaku amalan tersebut. Dia mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah nanti di hari kiamat. Adapun orang-orang yang melakukan syirik asgar di dalam amalnya, maka disebutkan dalam hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, "Idza juzziyan nasu bi a'malihim qala lil mura'in yuqalu lil mura'in idhhabu ila alladhi kuntum tura'una bih hal tajiduna 'indahum jazaan." Jika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amalnya masing-masing, maka akan dikatakan kepada orang-orang yang melakukan syirik asghar, di antaranya riya, maka dikatakan kepada dia, "Pergi kalian, tidak ada pahala di sini. Pergi kalian." Lalu kami dapat pahala dari mana? Pergi kalian minta pahala kepada orang-orang yang telah kalian riai, maka niscaya kalian tidak akan pernah mendapatkan pahala dari mereka. Kita tidak ingin seperti itu. Capek-capek sholat dari mulai balik umur 15 sampai 60, ternyata ketika di hari kiamat nol pahalanya. Kita tidak ingin. Masuk ke dalam hadis Rasul tentang puasa, rubba saim hamuhu min siami al-jum wal 'atash. Berapa banyak? Berapa banyak itu maksudnya adalah sangat banyak, dan itu pasti terjadi. Orang yang berpuasa tidak ada pahalanya dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus, nol. Kan sedih, Pak. Gara-gara apa? Syirik asghar. Kita tidak ingin ketika kita bersedekah, kita anggap pahala kita sudah banyak. Bangun masjid sana, bangun masjid sini, membantu sekolahan sini. Apalagi tadi ada pengumuman untuk pembangunan Islamic Center Baitul Muhsin. Bangun ini, bangun itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan sifat al-man, mungkit-mungkit amal. Wal adha, menyakiti orang yang diberikan sedekah. Ini akibat dari syirik asghar. Lihat pentingnya tema ini. Jangan sampai kita di hari kiamat menganggap membawa pahala begitu besar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala tersebut habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Haba itu adalah apabila kita di pagi hari buka jendela, kemudian ada sinar matahari, terlihat di situ debu-debu kecil. Begitulah pahala yang dijadikan oleh Allah haba, debu-debu berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini letak pentingnya tema ini. Kemudian letak pentingnya tema ini yang kedua adalah karena kita ingin mencontoh generasi terbaik umat ini. Siapa itu? Para salafus saleh, para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Seperti Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafat an aq'a fihi." Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal baik. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi engkau, di sisi Allah? Amalan apa yang paling besar pahalanya? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sering orang bertanya kepada Rasulullah SAW amalan baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW sering tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terperosok di dalam keburukan tersebut. Makanya orang Arab mengatakan, "Man lam ya'rifil khaira minasy syarr yaq'u fihi." Arabtu syarr la li syarri, lakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifil khaira minasy syarr yaq'u fihi. Aku mengenal kebaikan, mengenal keburukan, bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi menahan diriku agar tidak terjerumus ke dalamnya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka niscaya dia masuk ke dalamnya. Oleh karenanya, sebenarnya inti kajian saya ketika mengangkat lebih menakutkan dari Dajjal, saya akan menyebutkan hal-hal dari syirik asgar yang pahala, yang bahayanya lebih menakutkan dari Dajjal. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu syirik asghar? Para ulama berbeda pendapat tentang syirik asghar. Ada yang mengatakan bahwasanya syirik asghar tidak usah didefinisikan. Kenapa? Karena saking banyak macamnya, susah untuk didefinisikan. Ini pendapat yang pertama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kemudian pendapat yang kedua, syirik asghar adalah kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu biha ila al-akbar. Syirik asghar adalah setiap sarana penghantar kepada syirik akbar. Itu namanya syirik asghar. Disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman dalam Al-Kawashif Al-Jaliyah. Segala sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar itu syirik asghar. Kemudian di sana ada yang mendefinisikan syirik asghar, yaitu kullu ma naha anhu syar'u mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fi wa ja'a fin nusus tasmiyatuhu syirkan. Segala yang dilarang oleh syariat yang merupakan penghantar kepada syirik akbar dan dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Inilah definisi yang kira-kira kita ambil dari syirik asghar. Lihat pengertiannya, segala yang dilarang oleh syariat dari yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Saya beri contoh. Nanti contohnya akan banyak. Saya beri contoh sekarang. Contohnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lihat pada hadis ini, Rasulullah SAW menamai penggantungan jimat termasuk kesyirikan. Berarti karena dinamai oleh Rasulullah SAW sebagai kesyirikan, maka dia adalah syirik asghar. Karena pengertiannya dari apa? Segala hal yang dilarang oleh syariat yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai oleh di dalam syariat sebagai perbuatan syirik. Seperti misalkan contoh yang lain lagi, bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lihat, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Itulah yang disebut dengan syirik asghar. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan namanya, nama syirik asghar ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, bukan kita ya, para sahabat yang imannya jauh lebih daripada kita, tetapi tetap ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih takut kepada para sahabatnya tentang syirik asghar, padahal keimanan para sahabat sangat tinggi, bagaimana dengan kita yang tidak bisa dibandingkan keimanannya dengan keimanan para sahabat karena saking rendahnya radhiyallahu anhum wa ardhahum. Taib. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah mengetahui pengertian syirik asghar itu apa, apa hukumnya? Kalau kita berbicara hukum, berarti kita berbicara redaksi syariat yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Hukum cuma ada 5. Wajib, tidak mungkin pada syirik asghar. Mandub atau sunnah tidak mungkin pada syirik asghar, karena dia dilarang. Mubah juga tidak mungkin. Yang ada imam makruh atau haram. Dan pendapat yang diambil adalah bahwa syirik asghar hukumnya haram. Bahkan dia akbarul kabair, dia termasuk dosa yang paling terbesar dari seluruh dosa besar. Lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung. Lebih besar daripada membunuh bapak kandung lalu dimutilasi lalu dimakan dagingnya. Lebih besar daripada korupsi. Korupsi duit rakyat Indonesia, 290 juta rakyat Indonesia. Dosa syirik asghar lebih besar dibandingkan korupsi. Lebih besar daripada membunuh, mencuri, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi minal masiihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada al-masiih ad-dajjal, dan dia adalah asyirkul asghar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan bahwa syirik asghar adalah dosa paling terbesar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya selain syirik akbar? Coba perhatikan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berikut. Diriwayatkan oleh Imam oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, aku sumpah demi Allah. Tapi dia dusta, sumpahnya ini dusta. Tapi dia menyebut nama Allah, demi Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta. Yang aku sebutkan itu dusta, tapi aku menyebut nama Allah. Lebih aku sukai dibandingkan min an ahlifa bighairihi sadiqan. Dibandingkan aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, meskipun yang aku ucapkan benar, jujur. Saya beri contoh. Demi Allah, saya tidak korupsi. Padahal saya korupsi, tapi saya menyebut nama Allah. Ini lebih disukai, lebih ringan. Dari yang dimuliakan oleh Allah. bersumpah dengan nama Allah, tetapi dia dusta dalam sumpahnya, dusta dosa besar. Tetapi bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun jujur sumpahnya, dusta sumpah dengan nama selain Allah adalah syirik asgar. Syirik asgar lebih besar daripada dusta. Ini menunjukkan bahwasanya syirik asgar adalah dosa terbesar dibandingkan dosa-dosa besar lainnya setelah syirik asgar akbar. Timbul pertanyaan, kenapa syirik asgar dosa terbesar? Jadi jangan main-main ini terhadap dosa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku, kata Allah, zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Orang kalau lagi sholat, ya, sholatnya karena Allah, dia sholatnya karena Allah. Tapi ingin dilihat dan didengar oleh manusia agar manusianya memuji. Itulah riya namanya. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia, pelaku amal tersebut, dan amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa syirik asghar adalah dosa paling terbesar dari seluruh dosa besar. Mengalahkan zina, mengalahkan membunuh, mengalahkan mencuri, mengalahkan korupsi, mengalahkan menerima sogokan, mengarahkan macam-macam, mengalahkan durhaka kepada orang tua. Maka jangan pernah bermain-main dengan dosa syirik asghar. Sekarang timbul pertanyaan, ini yang ingin saya tuju dari kajian saya. Apa saja macam-macam syirik asghar? Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik asghar berkaitan dengan amalan hati. Hati dulu deh. Yang kedua, syirik asghar yang berkaitan dengan amalan lisan. Yang ketiga, syirik asghar yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh. Pertama, syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati. Yang ada empat. Riya, beramal. Yang kedua, beramal karena ingin dunia. Yang ketiga, bersandar dengan sebab. Yang keempat, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Saya ulangi. Syirik asghar yang berkaitan dengan amalan hati. Yang pertama, riya. Nanti saya akan jelaskan seperlunya. Yang kedua, beramal karena ingin dunia. Yang ketiga, bersandar dengan sebab. Yang keempat, yaitu merasa bernasib sial dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kita jelaskan satu-satu. Riya, apa pengertian riya? Beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu riya, Pak. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Dan dia dua hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau beramal ingin dilihat tetapi ingin dicontoh, bukan riya. Saya beri contoh. Bapak Bupati datang ke majelis ilmu, menghadiri kajian dari awal sampai akhir, agar masyarakatnya di Kabupaten Sleman semangat menuntut ilmu agama. Ya, semangat menuntut ilmu agama. Bupati saya saja hadir, masa saya enggak hadir? Maka ini bukan riya. Seorang bapak baca Quran di tengah rumah, dilihat oleh anak istrinya, agar dicontoh oleh anak istrinya, ini bukan riya. Kenapa? Karena riya itu ada dua poinnya. Ingin dilihat, kemudian apa? Agar dipuji. Ingin dilihat agar dipuji. Ini riya, Pak. Dan kita tidak bisa memvonis seseorang riya atau tidak, karena riya amalan hati. Dan riya inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW asyirkul asgar. Dalam riwayat yang lain asyirkul khafi. Syirik kecil, syirik tersembunyi. Dia pak tipis sekali. Kadang-kadang seseorang terlihat beramal tetapi ternyata riya. Maka kita tidak bisa memvonis seorang ini adalah ahli ketaatan, seorang ini adalah ahli kemaksiatan, tidak bisa. Kita hanya bisa menasihati kalau seandainya dia bermaksiat, kita menasihati. Tetapi ujung-ujungnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya riya apa tadi? Disuruh minta pahala kepada orang yang dia riyai. Kira-kira dapat pahala enggak, Pak? Kenapa? Karena hanya Allah yang memberi pahala. Satu. Yang kedua. Misalkan Bapak sholat karena ada Pak Bupati. Misalkan ada seorang pegawai tidak pernah kenal warna karpet masjid. Lalu ada owner perusahaan tersebut, ahli masjid, datang ke masjid. Maka pegawai ini mau tidak mau harus ikut ownernya karena cari muka. Kemudian dia sholat untuk dilihat oleh si owner perusahaan agar dipuji. Maka di akhirat dia akan disuruh minta kepada pahala kepada owner perusahaan tersebut. Kira-kira dapat pahala enggak? Jawabannya tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pahala. Dua, sebabnya apa? Karena yang dimintai pahala pun perlu pahala. Jazakallahu khairan. Tidak akan pernah dapat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Hal tajiduna 'indahum jazaan?" Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari orang yang kalian riyai? Para ulama mengatakan kata apakah di sini adalah adatus sual. Kata untuk bertanya yang maksudnya adalah untuk mencela dan maknanya adalah peniadaan. Artinya kalian tidak akan pernah dapat dari orang yang kalian riai tersebut pahala sedikit pun. Ini bahayanya riya, Pak. Hati-hati. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Rasulullah SAW menyebutkan riya itu dengan berbagai macam nama. Pertama, syirik asghar. Yang kedua, syirik khafi. Syirik tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Yang ketiga, syirkus sarair. Syirik rahasia. Syirik apa? Rahasia. Nama-nama yang sangat-sangat berkaitan dengan hati. Para ulama mengatakan hati-hati dari syirik asghar. Yang salah satu contohnya adalah semangat beramal saat di hadapan orang dan tidak semangat beramal saat di rumah sendirian. Coba Pak ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Coba Pak, salat ba'diyah Isya dikerjakan di rumah. Susah, Pak. Karena kalau sudah sampai rumah, lepas peci. Sumuk. Ya, lepas baju. Lepas jenggot. Apa maksud saya? Ya, semua ditonton. Yang haram-haram ditonton. Karena enggak ada yang lihat. Ini hati-hati. Itu adalah contoh dari syirik asghar yang pertama, yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, yaitu apa tadi? Beramal karena ingin mendapatkan dunia. Dan ini banyak diiming-imingi oleh sebagian orang yang tidak paham tentang syirik asghar. Contoh, ayo sedekah, nanti dapat sedekah 1 juta, dapat 1 miliar. Boleh enggak begitu? Pak Bupati umumkan, siapa yang sholat berjamaah subuh, maka akan kita undi. Undiannya mendapatkan mobil. Lalu para masyarakat sholat berjamaah subuh, tujuan utamanya dapat mobil. Ini disebut dengan syirik? Beramal karena ingin mendapatkan dunia. Ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka dengan sempurna amalan-amalan mereka, tidak akan dikurangi sedikit pun. Jadi jangan heran, Pak, yang bersedekah 1 juta dapat 1 miliar, jangan heran. Kalau niatannya itu dapat dikasih oleh Allah. Tapi apa? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Hati-hati. Ini contoh dari beramal ingin dunia. Lalu Ustaz, kan ada hadisnya Ustaz. Kalau kita menyambung silaturahim, maka akan diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Masa tidak boleh Ustaz kita berniat seperti itu? Jawabannya adalah yang saya maksud tadi. Kalau seandainya dia hanya berniat duniawi saja, tidak ada niat barengan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin beribadah, bersedekah karena Allah, lalu dia juga berniat hanya mendapatkan dunia sebagaimana dijanjikan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul, maka ini tidak mengapa. Paham ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, bersandar dengan sebab, terutama sebab yang tidak dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Saya memakai cincin 25 tahun berdagang di kota Sleman. Tidak pernah ada yang menjamret saya. Ini gara-gara cincin. Maka para ulama mempunyai kaedah, siapa saja yang membuat sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab, maka membuatnya menjadi sebab itu adalah sebuah syirik asghar. Maka tidak boleh bersandar kepada sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Bahkan tidak boleh bersandar kepada sebab meskipun sudah dijadikan oleh syariat sebagai sebab. Karena itu hanya sebatas sebab. Kita hanya boleh bersandar kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang menjadi pencukupnya. Saya beri contoh, minum obat. Bagaimana amalan hati yang harus kita lakukan saat minum obat? Ya, jawabannya adalah kita meyakini yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat hanya sebab yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita berobat. Tadawaw ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah. Fa inna Allah ma anzala da'an illa wa lahu dawa. Allah tidak menurunkan obat kecuali ada tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Itu sikap yang terbaik saat seseorang mengambil sebab, meyakini yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah. Ini hanya sebab yang disyariatkan kita untuk memakainya. Terlebih lagi kalau seandainya sebabnya bukan syar'i. Saya beri contoh, Rasulullah SAW, beliau memakai sebab. Dan ini tidak menafikan tawakal. Di dalam perang Uhud, zahara dirai, beliau memakai 2 lapis baju perang. Padahal beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menang, untuk senantiasa menegakkan agama. Ini menunjukkan bahwa pengambilan sebab boleh. Yang tidak boleh apa? Bersandar kepada sebab tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, tatoyur. Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Melihat burung gagak hitam di atas rumah. Wah, itu ada yang meninggal itu. Mendengar suara burung hantu di malam hari. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Merasa bernasib sial. Keluar, ya, buka pintu rumah atau buka warung, buka toko. Yang pertama kali dia lihat, kucing. Bermata picak, berkaki pincang. Wah, ini pasti apes nih hari ini. Ini namanya syirik apa? Asghar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar adalah kesyirikan. Dan bahkan bisa naik dari syirik kecil menjadi syirik akbar. Kapan naik? Ketika seseorang meyakini bahwa benda yang dilihat, apa suara yang didengar, itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Naik kepada syirik akbar. Saya pernah, ada kawan saya curhat, "Ustaz, saya menabrak kucing. Mulai timbul perasaan bernasib sial. Ini kok sepertinya setir mobil saya sudah tidak nyaman." Inilah yang disebut dengan tiarah. Merasa bernasib sial saat menabrak kucing. Lalu saya diberitahu, "Ustaz," dan ini pertanyaan saya, "bolehkah melakukan seperti ini? Agar sialnya hilang, maka tabrakkan mobil atau motor tersebut kepada gedang pisang." Loh, saya nanya, "Kenapa pisang? Bukan pohon kelapa?" "Karena Ustaz, kalau pisang itu dari ujung akarnya sampai ujungnya itu bermanfaat. Lu kelapa juga." Nah, ini termasuk tiarah, merasa bernasib sial. Dan ini adalah syirik asghar, contoh dari pekerjaan yang berkaitan dengan hati. Contoh dari pekerjaan yang berkaitan dengan perbuatan. Dengan ucapan dulu ya tadi ya. Dengan ucapan. Ada tiga. Sudah saya sebutkan sebagiannya. Bersumpah dengan nama selain Allah. Tadi. Demi ibu saya yang mengandung saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Sering gak kita dengar seperti itu? Sering. Demi Allah, demi Rasulullah. Sering gak kita dengar seperti itu? Sering. Tidak boleh. Hanya boleh dengan demi Allah. Wallahi billahi tallahi. Ini contoh dengan ucapan. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh dengan ucapan. Syirik asghar dengan ucapan juga. Ketika ada orang mengatakan, "Apabila, kalau bukan karena Allah dan engkau, saya pasti mati." Kenapa? Karena ada kata-kata "dan", menyamakan Allah dengan manusia. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, masyaallah wasif." "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ini atas kehendak Allah dan kehendak engkau." Maka kata Rasulullah SAW, "Masya Allah wahdah." Semuanya ini atas kehendak Allah semata. "Aja'altani lillahi nidda." Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian sekarang yang ketiga, syirik asghar yang berkaitan dengan perbuatan. Yaitu yang pertama, dan ini banyak di zaman sekarang. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit-sedikit. Karena kalau dibiarkan itu berarti kita tidak sayang kepada kaum muslimin. Terperosok ke dalam syirik asghar. Di antaranya adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Apa itu ruqyah? ruqyah adalah membaca bacaan untuk mengobati orang yang sakit. Membaca bacaan untuk mengobati orang yang sakit. Ruqyah ada yang sesuai dengan syariat, ada yang dipenuhi dengan kesyirikan. Ruqyah yang sesuai dengan syariat membaca ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati orang yang sakit. Sedangkan ruqyah yang dipenuhi dengan kesyirikan adalah membaca jampi-jampi. Atau mantra-mantra yang bukan dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, "Innar ruqa wattamaima wattiwala tasyrik." Sesungguhnya ruqyah, membaca-baca, yaitu mantra-mantra, bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang belum diambilkan dari ayat Al-Qur'an. Dan tiwalah, memakai jimat, pelet, santet, guna-guna adalah sebuah kesyirikan. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Anda meminta diruqyah, dibacai oleh orang lain, maka Anda boleh bertanya, "Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, kira-kira Bapak baca apa?" Boleh bertanya, itu hak kita untuk menjaga amalan kita. Kalau tidak, terhapus amalan kita. Oh, saya misalkan nih, di dalam perbuatan para sahabat Nabi boleh minta air. "Mohon maaf, ini saya minta air agar didoakan." Tapi kira-kira doanya apa? Kalau dia mengatakan, "Saya cuma membaca Al-Fatihah," maka silahkan dibaca. Tapi kalau sudah, "Sebentar ya, saya masuk kamar dulu." Nah, ini patut dicurigai. Karena enggak ada bacaan lain kecuali Al-Fatihah. Tidak ada bacaan lain kecuali Al-Fatihah, dan juga boleh ditambahkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun mimitslihinna." Tidak ada orang meminta perlindungan yang lebih kuat perlindungannya dibandingkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang kedua, perbuatan syirik asghar yang berkaitan dengan anggota tubuh adalah jimat. Rajah-rajah, saya ingin contohkan beberapa. Ini perhatikan, saya ambilkan beberapa contoh ya. Di antaranya, apabila ada jimat-jimat seperti ini, siapapun yang memberinya, apapun isinya, meskipun isinya Al-Qur'an, biasanya ditambahi dengan tulisan-tulisan macam-macam. Tulisan-tulisan, terutama tulisan-tulisan raja di antaranya, saya contohkan juga, di antaranya adalah ini. Tulisan-tulisan yang seperti ini. Angka-angka yang tidak jelas. Tanda-tanda yang tidak jelas. Maka ini termasuk pemakaiannya syirik asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung tamimah? Tamimah itu, Pak, mohon maaf, yang biasa digelangkan di tangan oleh orang tua, dikalungkan di leher, digelangkan di kaki, benang-benang hitam pada anak-anak kecil. Pernah lihat? "Man 'allaqa tamimah faqad asyrak." Siapa yang melakukan tamimah, menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Saya punya contoh dua nyata kasus yang pernah saya hadapi. Ruqyah yang dipenuhi dengan kesyirikan. Membaca mantra-mantra, jampi-jampi yang bukan berasal dari ayat Al-Quran, hadis Rasul. Bagaimana mendatangkan kemudaratan lebih besar dibandingkan manfaat. Suatu saat ada adik teman saya, perempuan. Beliau tabrakan, kakinya belah. Kemudian pergi kepada orang yang dianggap bisa menjampi-jampi. Rasa sakit hilang. Tetapi sakit yang lebih besar datang. Apa itu? Lihat. Tidak akan pernah beruntung orang yang main sihir, santet, guna-guna, pelet. Apa sakit yang lebih besar datang? Setiap kali dia sesudah berwudu menghadap kiblat ingin sholat, setelah takbiratul ihram dia lupa al-fatihah. Dan ini saya coba langsung, kejadian nyata. Saya bilang ambil wudu, coba sholat. Allahu Akbar. Gak bisa. Duduk, gak usah sholat, baca al-fatihah seperti kacang, makan kacang goreng. Kejadian nyata. Maka diruqyahlah orang tersebut. Saya ruqyah waktu itu membaca surah Al-Baqarah. Sebelumnya saya baru pulang dari Madinah waktu itu. Saya baca bawa zam-zam. Saya baca al-fatihah beberapa kali. Kemudian saya suruh minum. Langsung muntah. Kemudian dia direbahkan di dalam kamar karena perempuan. Ya, maka di dalam kamar sendirian, saya di luar kamar. Dia ditemani oleh istri saya. Ini juga cara meruqyah perlu diluruskan beberapa hal. Kadang-kadang para ustadz laki-laki meruqyah perempuan di hadapannya langsung. Setan itu licik. Yang terjadi nanti bukan ruqyah. Yang terjadi adalah ruqyah. Melihat. Dan itu terjadi. Di zaman Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata seorang perempuan, ini usra wa ini atakacu. Wahai Rasulullah, aku kalau kesurupan jin, maka aku terbuka auratku. Itu yang diinginkan oleh iblis. Jadi wahai para ustadz, para peruqyah, jangan sok kuat iman. Sudah masukkan saja ke dalam kamar, yang penting suara Anda didengar oleh si perempuan. Tidak usah di hadapan. Meskipun dia berjilbab lebar, bergamis panjang, semua tertutup. Syaitan itu licik. Ini lihat contoh ya. Setelah diruqyah, maka dia kesakitan terutama saat surat ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu dia sadar setelah selesai, lalu dia bercerita kepada istri saya. Tadi lihat enggak sesuatu yang keluar dari perut saya? Ibu istri saya enggak lihat. Kata dia, seperti tikus yang keluar. Itulah jin yang dimasukkan oleh orang yang meruqyah tadi dengan mantra-mantra tadi. Yang membuat kakinya jadi tidak sakit tadi. Tetapi membuat sakit yang lebih parah. Apa tadi? Tidak bisa membaca surah Al-Fatihah. Kisah yang kedua, ketika saya bekerja di Arab Saudi. Saya pernah setelah kuliah bekerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di sebuah instansi namanya Islamic Cultural Center Damau. Bahkan kerja saya lebih lama daripada kuliah saya. Tugas saya adalah menerjemahkan di pengadilan-pengadilan, kemudian mendakwahi para tenaga kerja Indonesia di penampungan-penampungan mereka. Suatu saat saya ceramah. Ibu-ibu ketika saat ceramah tentang tauhid, ibu-ibu langsung, "Ustaz, cukup, cukup." Saya langsung tebak. Ibu pakai susuk ya. Kenapa? Karena dia, "Ustaz panas, ceramah Ustaz panas. Pipi saya, tubuh saya panas." Saya langsung tebak, "Ibu pakai susuk?" "Iya, Ustaz." Lihat, la yuflihus sahirun. Orang yang melakukan sihir, santet, guna-guna, tusuk, tidak akan pernah beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan syirik apa? Asghar. Kalau dia meyakini jimat tersebut yang mengatur, berkuasa, mencipta, berkuasa, maka naik derajatnya dari syirik kecil menjadi syirik akbar. Lewat waktu saya. Mohon maaf. Panitia juga tidak ada yang mengingatkan. Mohon maaf Pak Bupati. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada panitia apa yang bisa, apakah dilanjutkan atau dicukupkan. Kiranya cukup. Dua boleh. Ya. Yang paling penting yang berkaitan dengan tema. Ini mungkin hanya orang. Bagaimana bila beramal ingin dunia yang telah Allah janjikan dalam amal tersebut, misalnya bersedekah karena menjanjikan kita makin kaya, ataupun menjadi orang yang bertakwa karena Allah menjanjikan kita dikasih jalan keluar dari masalahnya. Mohon jawabannya. Karena hal tersebutlah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalau ini Allah menjanjikan lalu kita mengamalkannya dengan niatan ibadah, bukan murni dunianya, maka ini boleh. Saya contohkan kan tadi, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, kan dunia, dipanjangkan umurnya, kan dunia, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dia datang telepon kakaknya, kak, apa kabar kak, sudah lama kita tidak bertemu, kapan kita makan-makan lagi kak, ya. Maka dia niatan ibadah karena Allah, dan juga ada niatan dari dalam hatinya ingin mendapatkan rezeki, dipanjangkan umur, maka ini boleh. Yang tidak boleh apa? Murni niatannya hanya untuk dunia, tidak ada niatan sama sekali untuk ibadah kepada Allah. Paham ini perbedaannya? Nah, sedikit tentang silaturahim. Sebagian orang, Pak, mohon maaf, yang sekarang bermasalah dengan rahimnya, cepat selesaikan, minta halal, cepat bermaaf-maafan. Karena Anda ahli ibadah, bolehlah. Tapi ketika Anda memutuskan hubungan rahim, maka amalan Anda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahim kita siapa? Dari pokok keturunan kita, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Kemudian keturunan kita, ya, anak, laki-laki, perempuan, cucu, cicit, terus ke bawah. Samping, saudara, laki-laki, perempuan, sekandung, sebapak, seibu, kemudian keponakan, itu rahim semua itu. Kemudian paman, paman dari saudara bapak atau paman dari saudara ibu, itu rahim semua itu. Hati-hati, ya, jangan sampai amalan kita sia-sia gara-gara kita bermarah-marahan dengan rahim kita. Ada sebagian orang kalau dengan kawan, dengan orang jauh itu sangat dermawan. Tapi kalau dengan rahim, susah untuk hubungan baik. Assalamualaikum kak. Alhamdulillah kita bisa teleponan kak. Kak, ini saya punya hadiah kak. Apa dek? Saya ada kulkas di rumah kak. Alhamdulillah kita mau usaha. Mudah-mudahan kulkasnya bermanfaat deh. Iya kak, ambil ya kak di rumah. Tapi sebelum dipakai, diperbaiki dulu kak. Sebagian orang begitu dengan rahimnya. Membekas yang dikasih kepada rahim. Kepada orang lain kadang-kadang yang bagus-bagus. Maka jawabannya seperti itu. Kalau niatannya murni dunia, itu yang tercela. Kalau niatannya dia untuk ibadah dan ada niatan dunianya, maka insyaallah tidak mengapa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya mengucapkan tak sangoni selamat, aku bekali selamat, yang menjadi masyarakat, yang menjadi budaya masyarakat kami, paham tujuannya bagus. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dia meyakini bahwa yang memberikan selamat penyebabnya adalah bekal yang diberikan tadi, maka ini masuk syirik asghar. Tetapi kalau seandainya dia meyakini bahwa bekal inilah penyelamat, bekal inilah yang mengatur berkuasa pencipta, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam syirik akbar. Maka lebih baik dijauhi, lebih baik kita doakan orang yang mau bersafar, kita doakan agar dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya punya istri namanya Ummu Yazid, sampai dengan sekarang sedang kena musibah yaitu terkena santet berupa pelet. Mohon doanya Ustaz agar istri saya bisa sembuh total. Jazakallahu khairan. Dari Abu Yazid, anggota Kurdi Cinta Sunnah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, jika bertanya maka lebih baik dijauhi menyebutkan merek apapun itu. Karena kita ini di majelis ilmu, yang kita perlukan adalah hukum syar'i. Tidak perlu kita menyebutkan nama seseorang, organisasi atau apapun. Kita perlu menyebutkan, Ustaz, apa hukumnya berbuat seperti ini? Kita lebih utama mengetahui hukum perbuatan, ya, agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, seperti ini juga yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Ummu Yazid disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi ha anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman wala alam. Kalau ada waktunya nanti saya kembali ke Sleman, saya akan sebutkan bagaimana tata cara meruqyah. Yang sekarang lagi bingung kaum muslimin cara meruqyah bagaimana. Ada sebagian orang yang mendatangkan malaikat gendruwo untuk meruqyah. Ini gimana? Ya. Ini tidak dibenarkan. Karena Islam itu agama yang komprehensif, universal, sudah sempurna bahkan dalam tata cara meruqyah. Dan saya pesan kepada keluarga dari yang bertanya, ini perhatikan ini semuanya juga. Khusus untuk sihir, santet, pelet, guna-guna, tidak akan manjur sihir kecuali dengan adanya ini. Ini namanya buhul. Di dalam Al-Quran bahasanya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari wanita penyihir yang meniup pada buhul. Selalu praktek sihir pasti ada ininya. Karena ini yang terjadi pada Rasulullah SAW pernah kena disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asam al-Yahudi. Suatu saat Rasulullah SAW kena sihir, beliau tertidur. Datang dua malaikat, sisi kepala, sisi kaki. Malaikat sisi kepala nanya kepada yang di sisi kaki, ma waj'u hadzal rajul, orang ini sakit apa? Malaikat yang di sini menjawab, matbub, yaitu kena sihir. Matbub, bahasa Arabnya orang kena sihir itu matbub. Maka jangan kasih nama anak matbub, itu kena sihir terus nanti. Matbub, maka mantabahu, siapa yang menyihirnya? Kemudian malaikat ini menjawab, Labid bin Asam al-Zuraqi al-Yahudi. Labid bin Asam dari kaum dari Bani Zurayk, seorang Yahudi. Fi mana? Lihat ini yang penting. Pada apa disihir Rasulullah SAW? Fi mustin wa musyata, rambut yang diambil dari sisir beliau. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita memberikan hadiah kepada orang lain, peci misalkan, di situ ada bekas rambut kita, orang lain tersebut ternyata hasad kepada kita. Kadang-kadang anak kita pacaran dengan laki-laki, kemudian mereka ganti-ganti baju saling kasih hadiah, meskipun saya tidak membenarkan pacaran. Kalau terjadi, maka hati-hati. Karena barang yang dipakai sangat mudah untuk dijadikan objek sihir. Hati-hati. Pasti ada buhulnya. Kemudian di mana buhulnya? Nah ini kalau Nabi Muhammad SAW enak dikasih tahu malaikat. Lah kita gimana? Maka disebutkan fi bi'rin di arwa, di sebuah sumur namanya di arwa. Bangunlah Rasulullah SAW dari tidurnya, kemudian datang ke sana, kemudian mengambil dan dimusnahkan. Maka saya berpesan, yang kena sihir, santet, guna-guna, pelet, ya, maka cari buhulnya. Biasanya diletakkan di tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Di kuburan yang sudah tidak dipakai, di rumah yang sudah tidak dipakai, bahkan di dalam sumur, di dalam lautan. Di Arab Saudi ada Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir. Kalau kita kan baru ada KPK. Di sana ada KPDS. Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir. Mereka mengerahkan para penyelam menyelam di samping Laut Merah. Wallahi Pak, banyak yang didapat. Kenapa di dalam sumur, di dalam lautan? Karena ketika buhul ini masih aktif, tidak rusak, tidak musnah, sihirnya masih akan berfungsi, masya Allah. Tugas kita bagaimana? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkan buhul tersebut. Saya pernah kejadian nyata ini, Bapak Ibu. Saya banyak mendapati kejadian seperti ini. Suami istri, baru nikah. Ustaz, kenapa ya? Kami kalau dalam kamar, kami bertengkar. Saya melihat suami saya seperti makhluk yang paling saya benci. Tapi kalau di di luar kamar, kami sangat mesra. Akhirnya kami selalu melakukan itu di luar kamar. Masuk kamar panas. Saya katakan cari di dalam kamar, niscaya ada buhulnya. Ternyata beliau dapat kasur dari kawan. Kawan ini mungkin dulunya naksir sama calon istrinya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Dicari dapat, wallahi dapat pak. Semenjak itu, nah, kalau sudah dapat jangan takut. Ustaz ini diapakan Ustaz, saya takut megangnya. Maka jawabannya di ruqyah. Bacai Al-Fatihah, bacai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di ruqyah, kalau dia ada ikatan-ikatannya dilepaskan dulu sebelum dimusnahkan. Dimusnahkan dia baik, dibakar. Ya, dibakar ya sudah selesai. Jangan dibakar dimasukkan gelas kemudian diminum, jangan. Demikian. Ya. Ya, makanya saya pesan kepada keluarga yang terkena, berdoa kepada Allah. Bertahajud, berdoa di waktu-waktu mustajab agar Allah memperlihatkan tentang buhul atau Allah menghancurkan buhul tersebut, karena itu adalah ciri paling apa? Cara paling mujarab untuk menghancurkan pelet seseorang. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati yang hadir dari pertama sampai terakhir. Sekali lagi saya apresiasi kepada masyarakat di Sleman. Mudah-mudahan Bupati kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jajaran yang di bawahnya. Sungguh yang cinta masjid akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.